Mitra bisnis, setelah lebih dari 32 tahun lamanya, bangsa Indonesia hidup dalam belenggu tanpa memiliki hak untuk berpendapat pada era Orde Baru. Memasuki era reformasi pasca tumbangnya kekuasaan Orde Baru, kebebasan untuk berpendapat di kalangan anak bangsa menjadi sangat terbuka, bahkan cenderung kebablasan, sehingga berpotensi memicu terjadinya perpecahan elemen-elemen bangsa. Beberapa kalangan menilai demokrasi pada era reformasi telah bergeser maknanya menjadi demokrasi yang berpotensi menjadi anarki serta chaos. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarjasa. Mas Butet, saat ini ada kecenderungan masyarakat kita menjadi begitu bebas dalam berpendapat. Akibatnya hampir setiap hari kita selalu disuguhi aksi protes dan juga demonstrasi. Lantas, ada sebuah wacana yang menyebutkan, jika kita terus begini maka kita tidak akan pernah bisa membangun. Apa pendapat Anda? Ya kan tidak semua orang protes. Yang tukang protes biarlah itu protes. Staff lainnya juga orang bekerja. Kan kita tidak bisa membayangkan bahwa 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia protes bareng. Enggak juga, paling cuma berapa gelintir sih. Tapi bahwa orang protes, orang kritis harus menyuarakan, itu iya. Itu wajib, jangan sampai tidak. Lalu siapa yang menurut Anda sebaiknya menyuarakan atau melancarkan aksi protes ini, Mas Butet? Itu bisa dari siapapun, karena kita tidak boleh capek untuk selalu mengingatkan ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak benar. Itu bisa dilakukan oleh aktivis sosial, dilakukan mahasiswa, seniman, pengusaha, atau siapapun. Sekarang saya melihat kalau di kantor pelayanan publik, siapapun begitu mendapat pelayanan yang benar sudah berani protes. Ini kan lumayan satu kemajuan, meskipun memang belum sempurna. Saya bisa memahami karena ya itu tadi kita semua masih belajar. Dulu mana pernah ada yang berani, apalagi kalangan minoritas. Siapa kalangan minoritas yang Anda maksudkan itu? Chinese, udah Chinese Katolik lagi, walah mana punya nyali untuk mengkritik pemerintah atau mengkritik pelayanan publik. Sekarang nggak ada urusannya itu siapapun mereka. Kalau pelayanan publik nggak benar ya kita protes. Demikian Butet Kartarjasa, saya Dinda Natasha.